Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih berada pada surat Ali Imran juz yang keempat. Perhatikan baik-baik ikhwani fillah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-121, yaitu mengenai sedikit kisah terjadinya perang Uhud, yang mana sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Sebenarnya tragedi peperangan perang Uhud atau yang semisalnya itu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada segenap kaum muslimin, apakah mereka setia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena di perang Uhud tentunya kalau kita perhatikan kisah tersebut sangat mengharukan dan juga sedih karena kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Ya, semuanya tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun segenap para sahabat saat itu perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah bulan Syawal yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, siapa namanya? Naam, Abu Sufyan bin Harb siapa namanya? Antum? Sakhr. Jangan lupa ya. Kemudian kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja selisih jumlah pasukannya tidak seimbang. Dan juga memang terjadi kekeliruan di situ juga. Kaum muslimin ketika awal mula berangkat berjumlah sekitar 1000 pasukan. Cuman yang 300 pulang lagi. Orang-orang munafikun maksudnya ya, sampai tengah perjalanan pulang lagi sehingga jumlah kaum muslimin 700-an. Perang Uhud itu. Nah, bayangkan orang-orang munafikun itu kalau ikut perang itu enggak bawa untung. Nah, bikin ribut aja. Ikut berangkat gerudukan itu bareng-bareng ikut, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi 300 tadi itu bersama pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ma'ruf ra'isul munafikin. Nah, barakallahu fikum, di perang Uhud tersebut. Nah, kemudian pasukannya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb kurang lebihnya sekitar 3000-an. Nah, pasukannya besar karena mereka balas dendam ketika kalah di perang Badr. Di perang Badr terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum, itu kaum muslimin masya Allah diberikan kemenangan walaupun jumlahnya sedikit. Jumlahnya berkisar antara 313 sampai 340 kaum muslimin. Nah, mereka 1000. Nah, 1000 pasukan. Tapi Allah Ta'ala berikan pertolongan di perang Badr. Ya, karena namanya peperangan memang seperti itu. Terkadang ada kalahnya, ada menangnya. Cuman di situ kita ambil kesimpulan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di perang Badr sangat luar biasa hingga pemimpinnya Abu Jahal terbunuh di situ. Nah, barakallahu fikum, terbunuh di perang Badr. Naam. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah. Intinya, naam, yang sudah kita ambil walaupun globalnya, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah bulan Syawal, kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Naam, jumlahnya kaum muslimin saat itu 1000 pasukan ketika berangkat, namun ternyata 300 pasukan pengkhianat dari kalangan munafikin mundur kembali, tinggallah tersisa naam barakallahu fikum 700 pasukan. Abu Sufyan bin Harb menyusun kekuatan yang sebesar-besarnya untuk balas dendam mereka kurang lebihnya 3000 pasukan perang Uhud. Naam, Allah Ta'ala uji dengan kekalahan. Karena apa? Karena memang segenap para sahabat saat itu ketika Rasulullah membagikan tempat-tempatnya, kamu di sini, jangan tinggalkan Gunung Uhud. Nah, bayangkan Rasulullah ada pesan, jangan tinggalkan Gunung Uhud, walaupun kelihatannya menang, jangan ditinggalkan. Kemudian ternyata ketika melihat, barakallahu fikum, ketika ma'rakah di medan peperangan sudah dimulai, nampaklah kaum muslimin menang awal mulanya. Akhirnya mereka tertarik dengan ghanimah yang ada di hadapannya. Nah, ada salah satu di antara mereka yang teriak, ya kaum, ghanimah, ghanimah. Wahai kaum, itu ada ghanimah itu. Ada ghanimah. Akhirnya yang di Gunung Uhud tadi itu, yang Rasulullah sudah mewanti-wanti, jangan tinggalkan Gunung Uhud. Mereka turun semua. Turun akhirnya apa? Rebutan ghanimah di situ. Ternyata orang-orang musyrikin, orang kufar mengatur siasat. Mereka putar balik menguasai Gunung Uhud. Akhirnya kaum muslimin di bawah tadi yang lagi rebutan ghanimah dibantai. Nah, barakallahu fikum, dibunuh oleh apa? Oleh pasukan orang-orang kufar Quraisy. Nah, barakallahu fikum, dan orang-orang musyrikin di situ. Allah musta'an, udzian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di perang Badar diberikan kemenangan. Abu Jahal saja yang kelihatannya sangar itu ya, kemudian bengis itu terbunuh di situ, perang Badar. Nah, Allah taala menurunkan bantuan pasukan bukan dari manusia, dari malaikat. Nah, 3000 malaikat diturunkan. Nah, barakallahu fikum, untuk membantu orang-orang yang perang, nah, perang Badar tadi itu. Nah, di perang Uhud sampai karena kaum musyrikin menang, ada, nah, barakallahu fikum, setan yang bantu mereka juga. Setan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu yang membuat kaum muslimin gaduh, Nabi Muhammad terbunuh katanya. Akhirnya orang pada bingung. Bayangkan padahal, nah, barakallahu fikum, bisikan-bisikan dan juga setan memang ikut andil di situ. Nah, barakallahu fikum, ujian, barakallahu fikum, ujian yang sangat luar biasa. Kita lihat. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa id ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Ayat yang ke-121 ini perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan ketika engkau telah pergi di pagi hari meninggalkan keluargamu wahai Muhammad dalam keadaan engkau mengatur saf-saf kaum mukminin di pos-pos peperangan, wallahu samii'un 'aliim. Dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu pada perang Uhud ini terjadi pada tahun berapa tadi Ihsan? Perang Uhud. Nah, bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wadhkur ayyuhar rasul hina kharajta min baitika la labisan 'uddatal harb. Ingatlah wahai Rasul, ketika engkau telah keluar dari rumahmu dalam keadaan memakai perlengkapan peperangan, tangdimu sufuh wa ashabik, engkau menyusun, mengatur saf-saf barisan para sahabatmu, wa tunzilu kulla wahidin fi manzilih, dan engkau telah mendudukkan masing-masing orang pada kedudukannya, tempatnya maksudnya pos-pos penjagaan atau pos-pos peperangan, liliqa'il musyrikin fi ghazwati Uhud, untuk menjumpai kaum musyrikin pada perang Uhud. Ingat-ingat ya, terjadi pada bulan apa tadi? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Kaum muslimin jumlahnya berapa tadi? Kurang lebihnya 1000, itu pun pulang lagi 300, tinggal 700 yang ikut. Paham ya? Orang kufar berapa tadi? Berkisar antara 3000 tadi barakallahu fikum. Memang kaum muslimin diberikan ujian itu luar biasa. Nah, terbunuh banyak, 70-an itu ya, yang terbunuh. Nah, orang kufar terbunuh sekitar 22. Tapi orang kaum mukminin banyak terbunuh di situ. Allah musta'an. Kita lihat, padahal di perang Badr, nah, kaum muslimin sekitar 14-an yang terbunuh. Mereka 70 terbunuh, 70 ditawan. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wallahu sami'un li aqwalikum 'alimun bi af'alikum. Dan Allah taala adalah zat yang na'am barakallahu fikum, Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian dan mengetahui terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Perhatikan baik-baik, perang Uhud terjadi pada tahun berapa tadi? 3 Hijriah bulan Syawal. Perang Badar terjadi pada tahun berapa tadi? Perang Badar 2 Hijriah bulan Ramadan. Jumlahnya berapa tadi perang Badar? Kaum muslimin jumlahnya berapa? Antum? Hah? 300 tak? Berapa tadi, antum? 1000. Berapa tadi, antum? 314 sampai 3. Kurang lebihnya 314 sampai 340 itu ya. Nah, barakallahu fikum, orang kufar berapa jumlahnya? 1000. Kaum muslimin tapi diberikan kemenangan pada perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb mengatur siasat untuk apa? Balas dendam pada perang Uhud. Berikutnya, qala Allah taala, Allah taala berfirman, idhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Perhatikan ini. Pada perang Uhud ternyata ada dua orang Nah, ada dua kelompok yang berkeinginan untuk mundur kembali. Karena melihat jumlah pasukannya banyak, 3.000 bayangkan. 3.000 pasukan. Kaum muslimin berapa tadi? Awal mulanya 1.000 ternyata tinggal 700. Bayangkan. Itu kalau kita perhatikan baik-baik enggak sebanding. Oleh karena itu sempat ada dua kelompok yang ingin mundur kembali, meninggalkan apa? Medan peperangan karena takut kepada mereka. Tapi padahal apa? Wallahu waliyuhuma. Padahal Allah Ta'ala akan menolong mereka berdua. Tapi tetap akhirnya apa? Mereka kokoh dan ikut. Ikut berperang. Yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah. Nanti akan disebutkan nanti. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang mukminun. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Udkur ayyuhan nabi. Maka min amri Bani Salimah wa Bani Harithah. Ingatlah wahai nabi. Yaitu tragedi terjadinya. Na'barakallahu fikum, tragedi kisah Bani Salimah dan Bani Harithah. Hina hadatathum anfusuhum birruju' ma'a za'imihimul munafiq Abdullah bin Ubay. Nah, ketika apa? Ketika sempat ingin kembali karena Bani Salimah itu dari kabilah Khazraj. Paham ya? Kemudian Bani Harithah dari kabilah apa? Aus. Nah, sempat mau kembali, bayangkan. Ketika apa? Terpetik pada benak mereka untuk kembali bersama pemimpin mereka, Al-Munafiq Abdullah bin Ubay. Nah, bayangkan, Abdullah bin Ubay itu pemimpin orang munafikin tapi enggak nampak sekali awal mulanya. Paham ya? Nah, tapi tetap digelari dengan apa? Za'imul munafikin. Naam. Nah, ini yang memimpin ini, memimpin untuk pulang kembali 300 tadi itu. Nah, sempat Bani Harithah dan Bani Salimah ingin ikut karena takut. Jumlahnya apa? Sedikit. Perbekalannya itu enggak banyak juga. Padahal musuhnya berapa tadi? 3.000-an bayangkan. Dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan tadi? Wallahu. Siapa namanya Abu Sufyan tadi? Sakhr. Ingat-ingat, Sakhr. Sakhr bin Harb. Abu Sufyan bin Harb namanya Sakhr bin Harb. Punya saudari perempuan dia. Punya saudari perempuan. Nah, barakallahu fikum. Siapa saudari perempuannya? Penduduk api neraka. Siapa? Ummu Jamil. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Namanya siapa Ummu Jamil? Sudah pernah dikenalkan dulu? Sudah pernah kenalan kan Ummu Jamil? Siapa namanya Ummu Jamil? Arwa bintu Harb. Ahsan. Arwa bintu Harb. Na'am barakallahu fikum. Arwa bintu Harb itu saudarinya apa? Na'am barakallahu fikum Abu Sufyan bin Harb. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sekedar mengulang kembali ya, karena yang namanya maklumat murojaah itu penting sekali. Ayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Paham ya? Kalau ilmu kok enggak diulang-ulang itu enggak pernah hidup. Paham ya? Sebagaimana antum nanam tanaman itu kalau enggak pernah antum siramin, enggak pernah antum pupuk, ya layu. Kalau udah layu mati. Paham ya? Ilmu itu kalau enggak antum ulang-ulang, lama-lama ya tiba-tiba hilang gitu aja. Oleh karena itu ada ungkapan kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Paham ya? Seharusnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Bagaimana? Ingat-ingat ya, Bani Salimah dari kabilah apa? Na'am barakallahu fikum Khazraj. Bani Harithah dari kabilah Aus. Na'am. Khaufan min liqa'il adu. Kenapa kok mau lari? Kenapa mau berbalik arah? Karena takut dengan musuh. Jumlahnya banyak, 3.000 pasukan bayangkan. Padahal kaum muslimin tinggal 700. Nah, ini kalau enggak imannya kuat ini bahaya ini. Walakinallahu 'asamahum wa hafizahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan juga memberikan perlindungan kepada mereka. Bayangkan ini. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal ra'isul munafikin. Nah, barakallahu fikum, orang-orang munafik dari kalangan Yahud yang ada di Madinah tergolong besar dari 3 kabilah, 3 marga, 3 suku. Siapa? Banu Nadir. Apa? Kungkak-kungkak apa? Yang jelas. Yang jelas. Banu Nadir. Satu lagi. Dua lagi. Banu Quraidah. Satu lagi. Qainuqa. Banu Kungkak. Qainuqa. Paham ya? Banu Qainuqa. Ini memang namanya begitu. Banu Nadir. Banu Qainuqa. Banu Quraidah itu tiga marga besar, itu orang Yahud yang ada di Madinah. Nah, orang-orang munafikin dipimpin oleh sosok yang dikenal Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Allahumma musta'an. Kita lihat. Fasaru ma'aka mutawakkilina Allah, akhirnya mereka pun berjalan bersamamu dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hampir lolos ini ya. Bani Salimah dan Bani Harithah hampir ingin pulang kembali, takut. Tapi Allah taala ternyata lindungi mereka dan akhirnya tetap berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-123 sambungannya, karena ini kisah yang bisa dikatakan sebagai pelajaran gitu ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah taala telah menolong kalian pada perang Badr dalam keadaan kalian itu jumlahnya sedikit. Bayangkan, jumlahnya sedikit. Lemah juga, perbekalan enggak ada, sedikit seadanya, pasukannya juga sedikit, tapi Allah taala nolong. Bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Nya. Perang Badr terjadi pada tahun berapa tadi? Antum? 6, 2 Hijriah bulan Ramadan. Jumlah pasukannya berapa tadi? Akh Fajri? 6, kurang lebihnya 214 sampai 240. Jumlah musuhnya? 6, sekitar 1000 tadi itu. Dipimpin oleh siapa mereka? Orang musyrikin? Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya Yusuf? Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Gak tahu juga, Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya? Antum? Antum? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang ditukar-tukar. Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Dulu kunyahnya Abu Hakam dulunya. Karena yang orang ini terkenal, terkenal di lingkungannya itu kalau ada orang berselisih dia dipercaya untuk mendamaikan itu loh. Tapi karena dia enggak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, digelari Abu Jahal. Paham ya, bapaknya kebodohan. Abu Jahal. Kalau Abu Lahab berarti siapa namanya? Abdul Manaf. Allahumma musta'an. Khair insyaallah. Abu Lahab siapa namanya antum? Siapa? Abdul Uzza. Ingat-ingat ya, Abu Lahab, Abdul Uzza. Kemudian Abu Jahal tadi siapa? Abu Jahal siapa tadi? Sudah tercatat belum tadi? Allahu musta'an. Naam. Siapa tadi? Amr bin Syam. Jangan dilupakan ini. Ini tak tanya terus ini ya. Nanti suatu ketika tanya lagi. Nah, barakallahu fiik. Mana ini termasuk istilahnya apa? Memberikan maklumat yang penting. Jadi yang berlalu berlalu. Dulu mungkin antum hafal pemain sepak bola, tinggalkan sudah. Paham ya? Antum mana yakin sebagian antum bertanya nomor 7 siapa? Tahu dia. Kaos yang nomor 7 itu siapa namanya? Mungkin tahu walaupun enggak ikut main, ya enggak? Karena udah sering lihat, tapi kalau seperti ini penting diluruskan. Nah, sekarang menghafal seperti ini barakallahu fiikum. Allahumma musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jalla, jangan sampai terlupakan ya, Ummu Jamil sudah dikenalkan, Abu Lahab dikenalkan, Abu Jahal, kemudian Abu Talib, Abdul Muthalib, paham ya? Nah, itu semuanya upayakan diingat-ingat terus ya. Naam, berikutnya. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa laqad nasarakumullahu ayyuhal mu'minun. Dan sungguh Allah taala telah menolong kalian wahai segenap kaum mukminin di Badrin, yaitu pada perang Badr, ala a'daikumul musyrikin, yaitu nam ketika melawan musuh-musuh kalian orang musyrikin, ma'akillati adadikum wa udadikum, bersamaan sedikitnya apa, jumlah kalian dan juga perbekalan kalian. Sudah jumlahnya sedikit, perbekalan sedikit, tapi menang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bantuannya langsung dari langit. Kita lihat. Na'am, fa khafullaha bi fi'li awamirihi wastinabi nawahih, maka takutlah kalian kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. La'allakum tashkuruna lahu ni'amahu. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur, mensyukuri atau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat-Nya. Ingat-ingat nih ya, perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan bulan Ramadan. Nah, perang Uhud terjadi pada tahun 7 Syawal. Tinggal diurutkan aja. 2 Hijriah bulan Ramadan, setelah itu bulan Syawal, kan bulan setelah Ramadan, Syawal tanggal 3 Hijriah. Perang Uhud. Ikhwan fi din azan wasakumullah, kita tutup karena masih ada sambungannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang selanjutnya 124. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Perhatikan baik-baik ini. Jadi ketika perang Badar, masyaallah, Allah Ta'ala berikan apa? Pertolongan yang sangat luar biasa. Pasukannya langsung dari langit. Naam, ada bantuan dari langit, kita lihat. Naam. Artinya ketika engkau berkata kepada segenap kaum mukminin, apakah enggak cukup kalian dengan apa yang telah Rabb kalian bentangkan untuk kalian? 3000 malaikat diturunkan. 3000 malaikat bantu perang Badar. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun atabahumullah, udkur ayyuhan nabi makana min amri ashabika fi Badrin. Ingatlah wahai nabi, tragedi yang terjadi pada para sahabatmu pada perang Badar. Hina syaqqa 'alaihim an ya'tiya madadun lil musyrikin. Ketika mereka merasa berat untuk mendatangkan na'am barakallahu fikum perbekalan atau jumlah untuk musyrikin, karena mereka jumlahnya sekitar 1000, padahal pada perang Badar jumlah kaum muslimin berapa tadi? 314 sampai sekitar 340 tadi itu. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Suruh ingat-ingat karena di situ posisinya bisa dikatakan sedikit tapi menang gitu loh ya. Kita lihat. Fa auhayna ilaika an taqul lahum, kemudian kami berikan wahyu kepadamu untuk engkau mengatakan kepada mereka, alan takfiyakum ma'unatu rabbikum bi an yumiddakum bi 3000 minal malaikati munzalin minas sama'i ila ardil ma'rakah. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada segenap kaum mukminin, tidakkah cukup kalian dengan bantuan Rabb kalian yang telah dibentangkan untuk kalian 3000 malaikat diturunkan dari langit menuju bumi peperangan. Bayangkan itu, 3000 malaikat. Naam. Yusabbitunakum wa yuqatiluna ma'akum, yang mereka akan mengokohkan kalian dan juga berperang bersama kalian. Bantuannya 3000 pasukan dari langit. Apa dari pasukannya? Malaikat. Pertolongan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum karena ada sambungannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumjidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin. Bahkan benar, tentu kemenangan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemenangan jika kalian mau bersabar dan mau bertakwa. Na'am barakallahu fi, niscaya akan datang kepada kalian secara apa? Tiba-tiba. Yaitu ini yang Allah Ta'ala bentangkan untuk kalian, Rabb kalian. Berapa? 5000 minal malaikah. 5000 bahkan. Bahkan 5000, enggak 3000 lagi. Na'am barakallahu fiikum, bahkan 5000 akan dibentangkan untuk kalian. Na'am barakallahu fiikum, yang sudah apa? Yang sudah diberikan tanda pada mereka, para malaikat tersebut dengan kendaraan-kendaraan, maksudnya kendaraan itu untuk perang itu ya, kuda-kuda yang mereka naiki. Nah barakallahu fikum, karena saat itu kalau perang kendaraannya kuda. Nah kalau sekarang kalau perang kendaraannya apa kira-kira? Kalau sekarang kendaraannya ya mungkin mobil-mobil anti peluru, paham ya? Karena saat itu kalau peperangan senjatanya itu enggak ada, AK-16 itu enggak ada, paham ya? Nah barakallahu fikum, kemudian basoka itu enggak ada, mortir-mortir enggak ada. Saat itu peperangan senjatanya apa saja? Pedang, tombak, panah, dan lain-lain. Paham ya? Intinya bukan senjata teknologi seperti sekarang ini. Jadi kalau saat itu memang benar-benar berhadapan ini. Kalau sekarang dari jauh, sniper udah kena. Dari jauh. Kalau saat itu perangan memang berhadapan langsung gitu ya. Bisa dikatakan lebih mengerikan gitu loh ya. Kalau sekarang ini, senjatanya sekarang lebih canggih. Jadi terkadang gak berhadapan dekat pun dari jauh bisa. Nah, barakallahu fikum, yang jelas peperangan itu bisa dikatakan apa, barakallahu fikum, walaupun dengan senjata canggih pun tetap harus berhati-hati. Nah, dan peperangan yang paling bagus dan aman itu kalau peperangan dia menggunakan apa? Parit. Namanya parit itu semacam ya khondak lah, parit. Makanya seperti terjadinya perang Ahzab itu ya, dibikin parit, itu lebih aman karena posisinya parit ini dibikin di atas kepala kita, dalamnya itu ya, sehingga kita jalan pun aman. Nah, walaupun peluru lalu-lalang enggak akan kena, insyaallah. Bismillah ya, seperti itu. Dan itulah yang kita saksikan saat itu. Nah, barakallahu fikum, ketika di Darul Hajj Dammat, ketika perang melawan Syiah Rafidhah waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu yang terjadi. Yang jelas ini sekedar apa? Tambahan bahwasanya, nah, barakallahu fikum, perang Badar Allah taala berikan pertolongan yang sangat luar biasa, bahkan bukan 3000 malaikat lagi, tapi 5000 malaikat. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, sudah kita baca tadi ya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Bal yakfikum hadzal madad, bahkan cukup bagi kalian jumlah ini. Bi wa bisharatun, na'am barakallahu fikum, wa bisharatun ukhra lakum, dan ada kabar gembira lain untuk kalian. In tasbiru 'ala liqa'il adu, jika kalian bersabar bertemu musuh. Wa tattaqullaha fi fi'li ma amarakum bih wastinabi ma nahakum anhu, yaitu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya yang perintahkan kepada kalian, dan menjauhi apa-apa yang Allah Ta'ala larang dari kalian. Wa ya'ti kuffaru Makkah 'alal fawr musri'ina liqitalikum, tiba-tiba datang orang-orang kufar dari Makkah apa, secara tiba-tiba dalam keadaan cepat untuk memerangi kalian. Yang dipimpin oleh siapa tadi perang Badar ini? Orang-orang kufar ini dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Artinya kita lihat. Naam, yang mereka apa? Yadunnuna annahum yastasilunakum. Perhatikan ini. Mereka menganggap bahwasanya kalian itu akan dicabut akar-akarnya. Akan dihabisi kalian. Anggapan mereka seperti itu kan, jumlah 1000. 1000 terus melihat pasukan cuma 314 sampai 340. Sikat aja kata mereka. Tapi padahal apa, di situ Allah Ta'ala memberikan pertolongan, menang kaum muslimin. Nah, kita lihat. Fa innallaha yumiddukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kalian 5000 malaikat yang mereka sudah dikasih tanda semuanya. Ai qad a'lamu anfusahum, sungguh mereka telah na'am barakallahu fikum bertanda pada diri mereka, dan wa khuyulahum, na'am, dan juga apa, kuda-kuda mereka bi alamatin wadihatin, dengan tanda-tanda yang nampak dan jelas serta gamblang. Mafhum soalannya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, sebenarnya kisahnya masih bersambung, namun dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersambung. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada segenap kaum mukminin adalah bentuk pertolongan yang mulia dan agar menenangkan hati-hati kaum mukminin. Dan perlu diperhatikan bahwasanya pertolongan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamat al-afiyah fi dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuafiqana iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillah rabbil alamin.